إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عز وجل. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ahkamul i'tikaf, karena kita sudah memasuki malam yang ke-10 akhir atau malam yang ke-21 dari bulan Ramadan. Dan semoga penjelasan ini nanti akan bisa menjadi bekal bagi antum yang berniat hendak melakukan i'tikaf. Meskipun sebenarnya sebagian ulama berpendapat, pendapat jumhur kan, dimulainya adalah ba'dal maghrib ini, mulai maghrib ini. Dan sebagian ulama yang lain menyatakan ba'da sholat subuhi, jadi besok pagi. Dan permasalahan nanti akan kita bahas insyaallah. Baik. I'tikaf secara bahasa, makna daripada kalimat i'tikaf sebagaimana disebutkan oleh Al-Fayyumi di dalam Al-Misbah Al-Munir, akafa 'ala syai'i 'uqufan wa 'aqfan. Akafa mimba bayi, dari dua wazan fi'il, qa'ada wa doroba. Kalau qa'ada berarti yaqudu, doroba yatribu. Artinya bisa dibaca akafa ya'kufu, juga bisa dibaca akafa ya'kifu. Ukufan dan akfan, dan dua masdar ini berbeda maknanya atau penggunaannya. Ukufan dan akfan ini penggunaannya berbeda. Dan di dalam firman Allah Ta'ala, yakufuna 'ala asnamin lahum, ini dibaca oleh qira'ah sab'ah dengan dua wazan tersebut. Ada yang yakufun, ada pula yang membaca dengan yakifun. Yakifun ya, wazannya adalah doroba yatribu. Artinya adalah artinya adalah secara lugah, ya, secara bahasa adalah al-habs, menahan diri. Wal-luzum wal-mukf, al-habs wal-luzum wal-mukf, menahan diri atau berdiam diri di satu tempat, menempati tempat tersebut. Itu makna secara bahasa daripada kalimat apa? Al-i'tikaf. Adapun makna secara istilah syar'i, makna secara istilah syar'i, terdapat beberapa ta'rifat dari kalangan para ulama. Tapi ta'rif atau definisi yang paling mencakup adalah al-mukfu awil iqamatu fil masjid, berdiam diri atau menetap di dalam masjid. Li'ibadatillahi ta'ala, dalam rangka ibadah kepada Allah Ta'ala. Min syakhsin makhsusin, dari seseorang tertentu, yakni akil balik, dan tentunya ada rincian pembahasan terkait dengan syurut daripada etika. Jadi tidak setiap orang bisa, wanita juga yang suci dari haid dan nifas. Ala sifatin makhsusah, dengan sifat tertentu, yaitu dengan kriteria tertentu dari orang yang melakukan iktikaf tersebut. Ini nanti akan ada pembahasan terkait dengan hukum-hukum iktikaf. Tidak boleh misalnya mengunjungi orang sakit, tidak boleh bahkan sekedar mengiringi jenazah. Dan al-muhim, segala sesuatu yang menafikan daripada tujuan iktikaf, berdiam diri di masjid untuk keperluan senantiasa hanya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, hatinya yang sebelumnya seseorang dalam kehidupan sehari-harinya dia bergumul dan bergaul dengan manusia, bersendagurau dengan mereka, bercanda tawa dengan manusia, maka dia gantikan hal tersebut dengan semata-mata unsnya, anisahnya, yang di dalam arti uns ini, uns artinya apa? Ya, ini rasa kedekatan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-uns. Ya, sebelumnya dia bergembira dengan manusia, maka kegembiraannya hanya diperuntukkan kepada Allah. Maka ini makna daripada i'tikaf. I'tikaf maksud dan tujuannya disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Cukup panjang lebar beliau memberikan penjelasan. Gimana? Tidak perlu anak baca sangkalannya. Yang intinya bahwasanya disyariatkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkannya yaumul lain, ya, disyariatkannya i'tikaf di bulan Ramadan ini karena manusia dia terhalang dari perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya disebut oleh Ibnu Qayyim adalah futul ta'am wa syarab. Futul al-kalam wa futul manam wa futul mukhalatatil anam. Ini yang disebutkan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Berlebih-lebihan dalam bergaul dengan sesama manusia. Berlebih-lebihan di dalam berbicara. Berlebih-lebihan dalam tidur. Empat perkara ini adalah hal-hal yang akan membuat kerasnya hati, menjadikan jiwa seseorang tercabar dan akan bisa menghentikan perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala, atau minimalnya adalah akan melemahkannya. Maka dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan untuk para hamba adanya satu bulan penuh, yakni bulan Ramadan. Disyaratkan padanya perkara-perkara yang akan mengontrol daripada kelebihan-kelebihan empat perkara tersebut. Fudulul ta'am, fudulul kalam, fudulul manam, wa fudul mukhalatatil anam. Fudulul ta'am wa syarab, berlebihan dalam makan dan minum, terkontrol dengan puasa, dengan puasa Ramadan. Demikian pula fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara, ini terkontrol dengan apa? Dengan puasa. Karena orang yang berpuasa dia akan sedikit berbicara, dan kalau pun dia harus berbicara, pembicaraan-pembicaraan yang diizinkan oleh syariat, dia terkontrol lisannya, tidak lagi kemudian melakukan berbagai macam tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang akan merusak daripada puasanya. Malam ya tak kaulah zul walamadi faalisalillah ajaran jada faanmu wasoroh. Orang yang tidak meninggalkan praktek amalan dan ucapan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Bahkan di saat dia diajak untuk bertengkar, dia mengatakan ini urusan aku sedang berpuasa. Maka dengan puasa terjaga fudul ta'am wa fudul kalam, Dan dengan qiyamul lail, sholatul tarawih terjaga, terkontrol padanya qudulul manam, berlebih-lebihan dalam tidur. Karena pada asalnya qiyamul lail itu disyariatkan di malam hari dan dijalankan dengan panjang waktunya, sehingga butuh mujahadah yang besar. Kalau kita mungkin menjalankannya hanya paling setengah jam, ya kan? Itu pun sudah kelelahan. Para salaf dahulu menjalankannya itu hampir keseluruhan malam. Jadi setelah sholat isya, kemudian sholat tarawih itu sampai menjelang subuh. Jadi panjang. Kalaupun dilakukan agak malam begitu, jam 11, tengah malam, sampai menjelang subuh. Yang dibaca adalah surat-surat yang jumlah ayatnya itu mi'in, ratusan ayat. Semisal surat Hud, surat Yunus, surat Yusuf, seperti itu yang dibaca. Surat Taubah. Nah, kita yang dibaca waduha walaili idza saja. Allahu akbar. Sehingga perlu mujahadah yang besar untuk yang mulai. Itu benar-benar akan mengontrol daripada qudul al-manam. Kemudian ini yang menjadi tujuan daripada i'tikaf, qudul mukhalafatil anam, berlebihan di dalam mukhalafah, bergaul dengan manusia. Ini terkontrol dengan al-i'tikaf. Yang sebelumnya dia ya, bersedabro dengan manusia, maka dia berkhalwat dengan Rabbul Alamin, dengan kesendiriannya. Sebelumnya dia tersibukkan dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas dunia, dia tersibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbincang dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga di saat-saat dia i'tikaf, yang dia ingat adalah Allah Rabbul Alamin semata. Yang ada dalam benaknya, yang ada dalam hatinya, yang ada dalam pikirannya adalah Allah Azza wa Jalla. Dan segala kepenatan dan segala beban kehidupan dia tumpahkan, dia sampaikan kepada Rabbul Alamin, tidak kepada makhluk, semuanya. Sehingga di malam hari dalam keadaan manusia tertidur, dan ini disunahkan orang yang sedang i'tikaf, dia memiliki tirai, sehingga apa yang dia lakukan di situ tidak ada manusia yang melihatnya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Ini amalan i'tikaf, hakikat daripada i'tikaf seperti ini. Berzikir, berdoa, baca Quran dan terus seperti itu hidupnya. Ya, sampai dia merasakan kedekatan dengan Rabbul Alamin. Pikirannya semuanya hanya tertuju kepada Rabbul Alamin. Jadi tidak sebagaimana kebanyakan daripada menjalankan i'tikaf hanya istilahnya saja i'tikaf. Tidak ada makna dibalik daripada i'tikafnya tersebut. Selain hanya sekedar dia tidak keluar dari masjid. Adapun ngobrol ya tetap ngobrol bersama. Mukhalafatul anam juga tetap biasa seperti halnya. Bahkan katanya i'tikaf main karambol. Bagaimana ini kira-kira? I'tikaf main catur. Maha data mati ulati antum bihi antum laha akifun. Maha data mati ulati antum laha akifun, kata Ali. Bisa melihat orang-orang yang sedang main catur. Karena memang orang yang main catur itu kan berdiam diri di situ, ya kan, konsentrasinya tertuju kepada bidak-bidak catur tersebut. Nah, itulah hakikat daripada i'tikaf seperti itu. Orang yang i'tikaf, kalau i'tikafnya kepada Allah, hatinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dia duduk di situ dan hanya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah tentunya tidak bersedekah dalam arti sebenarnya, bukan bersedekah yang mungkin kalimat ini kurang pas. Yani dia luapkan segala macam apa saja yang dia inginkan kepada Allah Rabbul Alamin. Baik. Itu hakikat daripada apa? Al-i'tikaf. Adapun hukum daripada i'tikaf sebelumnya mungkin maksudnya ayatul i'tikaf ini banyak sekali ayat-ayat ada lah, bukan banyak tapi ada di situ. Dan bahwasanya i'tikaf tersebut adalah amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan pada umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ahidna ila ibrahim wa isma'il an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'aqifin war-ruk'is sujud. Dan kami janji kepada Ibrahim agar ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersihkanlah rumahku, yakni Al-Ka'bah, Al-Musharrah. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang i'tikaf dan orang-orang yang rukuk sujud. Jadi i'tikaf ini adalah amalan sudah semenjak zaman Nabi Ibrahim. Juga apa yang dilakukan oleh Maryam dalam apa tempatnya tersebut itu juga bisa disebut sebagai i'tikaf karena dia berdiam diri di satu tempat di bagian daripada masjid untuk ibadah, sehingga definisi i'tikaf masuk padanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan wali anna Maryam alaihi salam qad akhbar Allah Subhanahu annaha ju'ilat muharrarah lah. Maryam itu dijadikan Allah beritakan di dalam Al-Qur'an muharrarah, yakni yang mengurusi daripada Baitul Maqdis. Wa kana muqiman fil Masjidil Aqsa fil mihrab, di mana Maryam dia berdiam diri di Masjidil Aqsa di bagian mihrabnya. Dan ini merupakan i'tikaf. Kemudian dalil di dalam hadis Rasul sangat banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan akan disyariatkannya apa yang namanya i'tikaf. Apa hukum daripada i'tikaf? I'tikaf ini merupakan qurba wa ta'ah dan telah disebutkan ijma' oleh para ulama akan disunnahkannya amalan i'tikaf, tidak wajib tapi sunnah. Dan apakah hanya di bulan Ramadan saja? Jawabannya tidak. Bisa di Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Hanya saja yang lebih ditekankan adalah di bulan Ramadan. Dan lebih ditekankan lagi adalah di 10 akhir bulan Ramadan. Dan tidaklah menyelisih daripada hukum ini yang disebutkan sebagai ijma' tadi, kecuali riwayat daripada Imam Malik saja. Hanya Imam Malik yang beliau memakruhkan daripada i'tikaf. Al-Imam Malik menyatakan fakartu fil i'tikaf wa taqis sahabah lahu ma'asyiddati adba'ihim lil ahzar. Aku pikirkan tentang perkara i'tikaf ini. Dan aku pikirkan pula tentang kenapa para sahabat meninggalkan i'tikaf. Padahal mereka para sahabat itu adalah orang yang paling mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling berpegang teguh terhadap atsar. Fa waqa'a fi nafsi annahu kalwisal. Sehingga ada dalam hatiku perasaan bahwasanya hukum hukum daripada i'tikaf itu seperti wisal, puasa wisal. Yakni dimakruhkan karena beratnya pelaksanaan daripada amal tersebut dan Rasulullah SAW tidak menginginkan keberatan pada umat. Wa arahum tarakuhu, dan aku berpandangan mereka para sahabat meninggalkannya risik jatihi karena begitu sangat berat amalan yang namanya etika. Konsekuensi orang yang melanggar etika itu betul-betul totalitas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walam yablughni an ahadin min as-salaf annahu i'takafa illa an Abi Bakar ibn Abdurrahman. Dan tidaklah sampai kepadaku berita bahwasanya ada salah seorang dari mereka para sahabat yang i'tikaf atau dari salaf yang mungkin ya, dan selain daripada dari Abu Bakar bin Abdurrahman. Sedangkan rata-rata tentunya banyak. Rata-rata tentunya banyak yang, dan tentunya itu yang kita jadikan itu bagi Al-Imam Malik untuk berpendapat demikian karena memang tidak sampainya antara orang tersebut kepada beliau. Padahal terdapat di dalam hadis yang sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tikaf tidak pernah ditinggalkan sama sekali oleh beliau. Kemudian setelah meninggalnya beliau, para istri-istri beliau i'tikaf. Para istri beliau i'tikaf setelah meninggal beliau. Demikian pula Ali bin Abi Thalib tidak pernah meninggalkan i'tikaf sampai meninggal dunia. Demikian pula atta para sahabat yang sahih disebutkan oleh salah seorang daripada penulis kitab Masoha min Atharis Sahabah fil fiqh. Di sana disebutkan beberapa atar terkait dengan masalah ini. Az-Zuhri menyatakan ajaban minan nas kaifa tarakul i'tikaf wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu syai' wa yatruku wa ma tarakal i'tikaf hatta qubid. Sungguh sangat aneh, sangat mengherankan manusia, kenapa mereka meninggalkan i'tikaf? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan sesuatu melainkan beliau terkadang melakukan, terkadang meninggalkan. Kecuali i'tikaf, beliau tidak pernah meninggalkannya sama sekali sampai meninggal dunia. Dan Al-Imam Ahmad menyatakan la a'lam an ahadin minal ulama khilafan annahu masnun. Dan aku tidak ketahui ada khilaf di kalangan para ulama bahwa hukum i'tikaf itu adalah disunnahkan. Jadi yang rajih daripada pendapat yang ada selain daripada pendapat Imam Malik tadi, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Baik. Lantas kapan waktu dimulainya i'tikaf? Kapan waktu dimulainya i'tikaf? Terdapat khilaf di situ menjadi dua pendapat kapan seseorang masuk ke mu'takafnya. Pendapat pertama menyatakan bahwasannya masuk ke dalam mu'takafnya sebelum terbit, ya apa, sebelum tenggelamnya matahari pada malam 21. Sebelum tenggelamnya matahari pada malam 21, jadi tadi sore dimulainya. Dan ini merupakan pendapat jumhur ahli ilmu. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ahli ilmu. Berdalil dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni a'takiful asr al-awwal atamisu hadhihi al-laila thumma a'takifu al-asr al-awsat thumma ataitu faqila li innaha fil asr al-awakhir. Sesungguhnya aku i'tikaf pada 10 malam pertama bulan Ramadan. Aku mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian aku i'tikaf pada pertengahannya dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Kemudian aku atau uti itu ya, aku didatangi kemudian dikatakan kepadaku innaha fil asril awakhir. Nah, ini didatangi tentunya Jibril ataupun malaikat yang memberitakan kepada beliau bahwa Lailatul Qadar itu pada al asril awakhir, 10 malam terakhir. Faman ahabba minkum an ya'taqif fal ya'taqif fa'taqafan nas ma'ak. Maka siapa yang mau di antara kalian untuk i'tikaf, maka hendaknya dia i'tikaf. Kemudian orang-orang pun i'tikaf bersama beliau. Maka di sini beliau i'tikaf fil asril awakhir. Dan asril awakhir dimulai pada malam 21. Karenanya Ibnu Taimiyah menyatakan faqad bayyana anna man i'takafa al-asr al-awakhir fa innahu ya'taqif lailata 21. Di sini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang hendak i'tikaf pada 10 yang terakhir, hendaknya dia i'tikaf mulai malam 21. Dan malam 21 dimulai ba'da ghurubis syams, setelah tenggelamnya matahari. Jadi tadi mulainya. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasannya masuk mulai i'tikaf adalah ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh pada hari yang ke-21, besok pagi. Dan ini merupakan riwayat daripada Imam Ahmad. Dan juga pendapat Al-Auza'i dan juga Al-Layth, dan yang dirojihkan oleh As-Sun'ani. Dan dari kalangan para ulama mutaakhirin, ini adalah pendapat daripada Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, dan juga dipilih oleh fatwa dalam Lajnah Daimah, ulama-ulama yang tergabung dalam Lajnah Daimah. Berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shallal fajr tsumma dakhala mu'takafa. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak i'tikaf, maka beliau salat fajar, salat subuh, kemudian masuk ke dalam tempat i'tikaf beliau. Hadis ini difahami oleh jumhur ulama yang berpendapat bahwasannya masuknya mu'takaf adalah di sore hari ya. Hadis ini difahami bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk mu'takafnya, kemudian beliau secara totalitas berada di tempat i'tikafnya beliau tersebut dan berkhulwat menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menyendiri dengan dirinya sendiri dan menyibukkan diri dengan berbagai macam amalan-amalan setelah itu adalah ba'da sholatis subhi. Bukan maknanya bahwa waktu dimulainya i'tikaf adalah setelah sholat subuh, bukan. Masuk dimulainya waktu itu adalah malam 21. Hanya saja untuk kemudian benar-benar totalitas itu adalah setelah sholat subuh. Setelah subuh, selesai kemudian langsung ke tempat mu'takafnya, berdiam diri selama yang sudah di situ sampai selesai waktu i'tikafnya. Adapun mulainya adalah tetap di malam harinya. Akan tetapi hal ini dibantah oleh pendapat yang kedua tadi, bahwasannya pemahaman seperti itu memalingkan daripada makna zahir daripada satu hadis, lafadz zahirnya. Di mana lafadz zahirnya Aisyah menyatakan karena Rasulullah SAW idza arada an ya'takif, beliau di saat hendak i'tikaf, berarti waktu itu belum i'tikaf. Beliau sholal fajr tsumma dakhala mu'takaf. Beliau sholat fajr kemudian baru masuk kepada mu'takafnya beliau. Dengan kebiasaan beliau juga, beliau tidaklah keluar dari kamar beliau ya, bersama dengan istri beliau, kecuali di saat sudah waktu mendekati iqamah. Karena beliau adalah imam. Kalau beliau keluar ya otomatis dikumandangkan iqamah. Beliau berada di dalam kamar. Sehingga yang paling faham dan paling tahu keadaan beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha dalam perkara ini. Sehingga dari sisi ini secara hujjah, secara hujjah, kekuatan hujjah, maka pendapat kedua ini kuat. Pendapat kedua ini kuat. Akan tetapi tentunya untuk ikhtiyat dalam kehati-hatian, maka pendapat pertama, pendapat jumhurul ulama yang menyatakan dimulai pada malam 21 ini lebih selamat dalam artian keutamaan tersebut, dengan hujjah yang juga cukup kuat juga hadisnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ya, hadis yang sahih. Jadi pembahasan berikutnya, seberapa lama batasan minimal daripada i'tikaf? Batasan minimal untuk dikatakan seseorang itu i'tikaf itu seberapa lama? Dalam perkara ini terdapat khilaf juga di kalangan para ulama menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan minimalnya adalah satu hari atau satu malam. Ini pendapat daripada Abu Hanifah, riwayat dari Abu Hanifah, juga sebagian dari ulama Malikiyah, dan juga satu sisi dari pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Pendapat yang kedua, minimalnya adalah yaum wa lailah, sehari semalam. Dan ini pendapat Malikiyah. Pendapat Malikiyah. Adapun pendapat jumhurul ulama, pendapat mayoritasnya, kita katakan banyak dari kalangan para ulama, adalah sesuai dengan niatan dia, walaupun lahdoh, walaupun hanya sejenak. Dia ingin berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejenak, bentar. Dan niatnya i'tikaf. Niatnya i'tikaf. Dan ini banyak sekali para ulama yang menyatakan itu masuk dalam definisi i'tikaf. Kalau kita berbicara tentang makna i'tikaf secara bahasa, ya tentu ini masuk, ya, jelas. Makna secara bahasa maksud dan secara istilah pun dengan definisi yang tadi disebutkan, tidak disebutkan padanya mudah muayana, ya, batasan tertentu. Sekedar itu merupakan al-mukfil masjid, ya, tinggal di masjid dalam rangka, dengan niat dalam rangka ibadah kepada Allah SWT dari seorang tertentu dengan kaifiat tertentu, masuk di dalam dengan definisi tersebut. Sehingga wallahu a'lam bishawab, ya, dari pendapat-pendapat yang ada di sini, kalau melihat dari sisi bahasa, menilik dari bahasa, maka pendapat yang ketiga tadi yang rajih. Tetapi kalau menilik dari dalil-dalil yang ada, ya, menilik daripada dalil-dalil yang ada, maka tidak terdapat satupun dalil yang menunjukkan bahwasannya terlaksana i'tikaf hanya semata-mata sejenak. Tidak ada. Lahdoh itu tidak ada. Dalil-dalil yang ada semuanya minimal adalah satu malam atau satu hari. Minimalnya itu satu hari atau satu malam. Dalil-dalil yang ada tentang i'tikaf. Hanya kalau kemudian berbicara masalah bahasa, i'tikaf artinya adalah al-mukfil fil masjid, berdiam diri di masjid walaupun sejenak, ya memang masuk di situ. Bisa dipahami. Dan juga pendapat yang menyatakan sehari itu mencocoki dengan khilaf para ulama mutaqaddimi, ulama salaf, yang mereka sebagian mempersyaratkan puasa. Bagaimana dipersyaratkan puasa kalau kurang dari satu hari? Apakah syarat ataukah tidak puasa itu? Ya. Apakah syarat ataukah tidak? Jadi orang i'tikaf disyaratkan puasa. Nanti ini pembahasan terkait dengan rukun i'tikaf dan syarat i'tikaf akan ada pembahasannya. Sehingga dari sisi ini, dari sisi argumentasi ini, maka pendapat yang menyatakan minimal satu hari itu sangat kuat. Minimal satu hari itu sangat kuat. Jadi dari siapa? Dari si urudul adillah, datangnya dalil-dalil yang ada semuanya itu tidak kurang dari satu hari atau satu malam. Satu hari atau satu hari satu malam. Tidak kurang daripada itu. Tidak ada dalil-dalil yang lahdoh begitu. Kalau dilihat dari dalil-dalil yang ada. Kemudian juga sesuai dengan adanya khilaf apakah disyaratkan puasa ataukah tidak. Dari apa yang diperbincangkan oleh salaf, sehingga mereka memahaminya ini satu hari, sehingga dipersyaratkan puasa atau tidak. Adapun kalau lahdoh sah, ya tidak perlu untuk dibicarakan tentang puasa atau tidak. Ini niatnya hanya lahdoh saja, begitu. Adapun yang menyatakan puasanya lahdoh itu sah sebagai i'tikaf, ya karena dia niatnya memang demikian. Sedangkan Allah Rasulullah SAW menyatakan innamal a'mal binniyat. Amalan itu bergantung pada niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bagi yang i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan, tadi masuknya adalah ya di sore hari, di malam 21 atau di pagi hari menurut pendapat sebagian ulama, dan ini dirujukkan oleh Nahdlatul Ulama. Lantas kapan keluarnya? Apakah keluarnya itu di sore hari pula, ataukah sampai malam Id keluarnya menuju ke sholat Id? Jumhur ulama ahlul ilm mereka menyatakan boleh pada ghurubis syams mubasyarah, setelah tenggelam matahari pada malam Id itu sudah langsung keluar dari mu'takafnya. Karena memang mulainya adalah pada awal malam 21. Itu pendapat jumhur. Adapun yang selainnya berpendapat tentunya, yakni yang utama adalah tetap dia tinggal di mu'takafnya sampai kemudian dia keluar menuju sholat Id. Tayyib. Berikutnya adalah rukun-rukun dalam i'tikaf. Rukun i'tikaf hanya satu. Rukun i'tikaf hanya satu. Yani al-muksu fil masjid. Itu saja. Berdiam diri di masjid. Adapun syarat-syarat i'tikaf, maka di sana ada syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama. Ada pula syarat-syarat yang terjadi khilaf di dalamnya, dan yang rajih mana nanti kita sebutkan. Dan juga ada yang disyaratkan tetapi itu marjuh. Yang pertama adalah syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama. Ada lima. Syaratnya ada lima. Al-Islam, Al-Aql, At-Tamyiz, An-Niyat, An-Yakuna fil masjid atau fi masjid. Islam dalam artian pelakunya adalah seorang muslim atau muslimah, berakal dia, bukan orang yang gila atau orang yang idiot. Dan tamyiz, usia minimal 7 tahun. Dan ada niat, tidak hanya sekedar berdiam diri di masjid tetapi niat i'tikaf. Dan tempatnya di masjid. Dan ini nanti terkait dengan tempat dan sebagainya, pembahasannya masih cukup panjang. Dan kemudian syarat yang rajih, ya ini dikhilafkan bagi wanita, adalah sebagian ulama mensyaratkan suci dari haid dan nifas. Dan ini yang rajih, syarat ini suci dari haid dan nifas dan dari janabah. Dan bagi budak, kalau ada budak ya, itu izin daripada pemiliknya. Dan bagi wanita yang sudah bersuami, maka izin daripada suaminya. Ini syarat-syarat yang rajih. Adapun syarat yang disebutkan oleh para ulama tetapi ini marju adalah disyaratkan puasa. Artinya la yasih al-i'tikaf illa bisawm. Tidak sah i'tikaf kecuali dengan puasa. Ini syarat tetapi syarat tersebut. Ibn Rus dalam Bidayatul Mujtahid menyatakan wasabab fi ikhtilafihim anna i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama waqa'a fi Ramadan. Dan sebab terjadinya khilaf pada mereka para ulama disebabkan karena i'tikafnya Rasul itu terjadi pada bulan Ramadan. Sehingga beliau otomatis puasa. Faman ra'a anna shaum al-muqtar bi i'tikafi huwa syartun fil i'tikaf wa illam yakun shaum alil i'tikaf qal labud min shaum alil i'tikaf. Maka orang yang menyatakan, orang yang berpandangan bahwasannya puasa yang mengiringi daripada i'tikaf tersebut merupakan syarat i'tikaf. Meskipun puasa bukan untuk i'tikaf, tetapi puasa tersebut dijadikan sebagai syarat bagi i'tikaf, sehingga mereka mengatakan tidak sah i'tikaf kalau tidak dengan puasa. Wa man ra'a annahu innama ittafaqa dzalika ittifaqan la'ala anna dzalika kana maqsudan lahu alaihi salatu wasallam fil i'tikaf qala laisa minas shaumin syartih. Adapun orang yang menyatakan, yakni para ulama yang menyatakan bahwa itu hanya ittifaqnya, ini kebetulan saja. Kebetulan bahwa i'tikaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah selalu di bulan Ramadan, sehingga ya otomatis berpuasa beliau. Sedangkan puasa dengan i'tikaf amalan yang berbeda, amalan yang sendiri-sendiri. Dan i'tikaf itu tidak disyaratkan padanya puasa. Allah Ta'ala alam bisawab. Ya. Dalam hal ini yang rajih adalah pendapat yang kedua, bahwa bukan menjadi syarat untuk seseorang i'tikaf itu harus berpuasa apabila i'tikafnya itu di luar bulan Ramadan tentunya. Karena i'tikaf tidak mesti harus di bulan Ramadan. Seseorang berniat i'tikaf seperti nadar misalnya. Ya Allah, jika Engkau sembuhkan penyakit saya, maka saya bernadar akan i'tikaf satu hari satu malam di Masjid Jami Baitur Rahman Ngawi misalnya. Itu yang dia jalankan adalah i'tikafnya satu hari satu malam dan tidak wajib padanya puasa. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa mungkin sedikit. Banyak perkara-perkara yang belum sempat untuk bahas dan semoga pada kesempatan yang lain, meskipun hanya sekedar sebagai ilmu semata ini bagi yang belum menjalankannya, maka ini menjadi bekal bagi kita bisa suatu saat kita diberi kelonggaran oleh Allah untuk diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah yang ini, dan ya kita semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Nah, kita berdoa, wassalamualaikum.